Ada beberapa bagian Alkitab yang akan kita baca. Pertama, kita akan membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 7, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yesaya pasal 7, 14 sampai 16, kita akan membaca bersama-sama. Yesaya pasal 7, 14 sampai 16. Satu, iya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Kemudian ratapan pasal yang kedua. Ratapan pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kembali sama-sama kita baca. Satu, iya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau? Ya Putri Yerusalem, dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur? Ya Dara, Putri Sion, karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai Putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah? Kesukaan dunia semesta? Matius pasal yang ke-1. Kita baca lagi 21 sampai 23. Jika saudara sudah menemukan, kita baca sama-sama Matius 1, 21 sampai 23. Satu, iya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti. Saudara, gereja digambarkan oleh Alkitab sebagai mempelai wanita yang menantikan sang pria tiba. Dalam kebahagiaan yang luar biasa yang menjadi cita-cita karena dia akan berubah status dari perawan menjadi seorang nyonya. Oleh karena itu, ini menjadi penantian puncak yang sangat menyenangkan bagi tiap orang percaya. Sebaliknya karena itu menjadi aneh luar biasa. Kalau kemudian orang takut menyongsong akhir zaman dan sibuk dengan isu-isu antikristus. Kebodohan ketololan yang tidak termaafkan bagi saya. Semakin cepat dia datang, semakin bahagia kita. Semakin kejam dunia, semakin punya kesempatan untuk kita menunjukkan kualitas keimanan kita. Seharusnya ini menjadi pertandingan. Karena kita adalah petarung-petarung yang Tuhan jadikan di dalam pergumulan untuk memenangkan kompetisi kehidupan ini. Saudara-saudaraku, di dalam perjanjian lama, Putri Sion digambarkan sebagai anak dara yang merana, saudara-saudaraku. Karena pada waktu itu orang-orang Yehuda akan dibuang ke Babel. Mereka menangis di sana. Nah, waktu ratapan itu ditulis Yeremia. Yeremia meratap tentang Yerusalem. Ya Allahku, mengapa kau jadikan Putri Sion itu? Ya Allahku, mengapa kau jadikan anak dara suci itu terpuruk? Satu, yang kedua, ya Allahku, kenapa engkau pertemukan mereka dengan nabi-nabi yang hanya mengatakan apa yang menyenangkan telinganya, tetapi tidak pernah menyala apa mengatakan kesalahan mereka. Yeremia menghardik jemaat. Tapi para nabi bilang, no, akan ada terobosan bagi kita. Berbahagia hidup kita akan beres dari semua masalah. Demi Tuhan yang hidup, nabi penipu, imam penipu sampai sekarang hidup. Dan yang celaka bukan dianya, tetapi berapa banyak umat yang menyukainya. Ini kengerian yang luar biasa, saudaraku. Sehingga saya makin hari makin memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena itu kita perlu keseriusan, perlu satu kehati-hatian di dalam menjalani ini. Oleh karena itu, saudara, ratapan Yeremia atas Yerusalem, bagaimana Yehuda akan dibuang ke Babel, sehingga gambaran putri Sion yang memalukan. Lalu orang mengejeknya, inikah dia Yerusalem yang indah, inikah dia putri Sion yang punya pengharapan besar, terpuruk dan hina, terbuang ke Babel. Sayang orang tidak belajar banyak mengenai histori daripada perjalanan Yerusalem. Tuhan tidak kurang kuat untuk menyelamatkan Yerusalem. Tuhan yang membuang Yehuda ke Babel lewat tangan Babel. Tapi belum dibuang, Tuhan juga menjanjikan lewat Yesaya, engkau akan dikembalikan dalam era Koreshi. Raja kafir. Raja kafir dipakai membuang. Raja kafir dipakai mengembalikan. Apalah sulitnya bagi Tuhan Yesus mengatur. Ia tidak perlu Amerika untuk itu. Saya kira ini kebodohan yang mengerikan. Kenapa kita sibuk misuk di situ? Tetapi mari kita belajar memahami. Dan bagi saya ini cara kerja setan. Orang Kristen diasikkan, disibukkan dengan berbagai isu yang tidak ada guna. Tetapi yang utama bagaimana hidup mengabdi melayani Tuhan. Menunjukkan kualitas keimanan, justru dia kehilangan. Hati-hati, siasat setan itu luar biasa. Jadi bukan soal kesurupan, itu kelas kecil saudaraku. Tapi bagaimana kita berpikir kita melayani, tapi sebetulnya tidak, itu yang paling berbahaya. Di sini kita penting untuk hati-hati sekali. Nah oleh karena itu, apa yang terjadi kepada putri Yerusalem? Dosa membuat dia terpuruk, menjadi mempelai yang hina. Karena itu gambaran PL yang disimbolkan pada Yehuda, nanti dari garis ini datang Kristus. Yehuda dibuang, tidak lagi ada harapan. Yehuda dibuang, semua sudah jadi gelap gulita. Yehuda dibuang, apalagi yang mau diandalkan. Maka kalau saudara membaca kitab ratapan, saya pernah membuat satu grafiknya. Dari seluruh pasalnya, itu mengagetkan sekali. Memang mula-mula kemudian Yeremia menjerit, meratap. Lalu tetapi kemudian dia naik, sudah sempat turun menungkik ke bawah. Sampai dia bilang, ya Tuhan engkau membuat aku tidak lagi tahu apa itu bahagia. Aku kehilangan harap. Tapi mendadak inilah yang kulihat. Kasihmu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Selalu baru tiap hari. Ini yang kulihat, padahal dia tidak melihat kemerdekaan. Ini yang kulihat, padahal dia melihat Yehuda tetap dibuang. Ini yang kulihat, padahal umat tidak mau dengar dia bicara. Lalu dari mana sukacita itu datang? Dari mana kasih itu? Dapat dipahaminya tidak pernah habis, selalu baru tiap hari. Absolutely paradox. Menemukan sukacita seringkali dalam tumpukan duka cita. Engkau mau menggapai kemenangan? Seringkali dalam rentetan kesalahan, kegagalan yang menyakitkan. Bukankah Yesus mati di atas kayu salib, tapi di sana dia menang. Bukankah Simon Kirene disuruh memikul salib, di situ dia mengalami kesukaan. Bukankah Maria dan Yusuf menjadi buron ke Mesir karena Herodes, disitulah dia menemukan pemaknaan keimanan. Siapa yang mau, maka saya akan menjawab, makin hari zaman makin tidak suka menjadi seperti yang Alkitab katakan. Makin hari zaman semakin tidak suka untuk menjadi seorang Kristen dalam kehidupannya. Tidak mengenakkan. Supaya suka, maka diproduklah barang imitasi, barang palsu, dimasukkan ke gereja. Dan celakanya, barang imitasi selalu lebih disukai. Karena dia memberikan kamu satu kebanggaan yang kosong. Memberikan kamu satu pengharapan seakan-akan kamulah yang menjadi pemilik seluruh harta bangsa-bangsa. Tuhan tidak pernah mau diskusi urusan itu. Apa hebatnya kau punya seluruh dunia, tapi engkau kehilangan nyawamu. Untuk apa kau punya semua, tapi engkau kehilangan alam. Nah oleh karena itu saudaraku, ratapan tentang mempelai menjadi gambaran ratapan kengerian. Nah itulah PL. Yehuda yang menjadi harapan, Yehuda yang terbuang. Tetapi kemudian ketika Nabi Yesaya menubuatkan tentang Yehuda, lalu Yeremia meratapinya karena Yesaya berbicara tidak sempat melihat mereka dibuang. Yeremia masih melihat mereka dibuang dan dia menangis. Daniel masih sempat melihat raja pertama Koreshi naik, bakal mereka kembali. Tapi Daniel sendiri sudah tidak sempat lagi ikut kembali. Nah pada waktu itu Yesaya berkata, Ahas, Raja Yehuda, mintalah tanda apa yang kau mau. supaya Allah berikan kepadamu. Ahas bilang, enggak, saya enggak berani minta tanda dari Tuhan. Bahasanya kelihatan baik, seperti tidak mau mencobai Tuhan. Tapi sebetulnya dia tidak mau tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau baca Alkitab baik-baik ya, kelihatannya kok sepertinya oke, tapi baca ke bawah, lihat lagi kiri kanan, oh ternyata enggak oke. Nah oleh karena itu kemudian Nabi Yesaya yang berkata, inilah hai Yehuda, entah berapa lama lagi engkau merepotkan surga, tapi ini tandanya bagimu. Seorang perempuan muda yang belum menikah akan melahirkan seorang anak. Bagaimana perempuan muda belum menikah melahirkan seorang anak? Nah itu yang Matius tekankan, the virgin of God itu. Anak darah surga, yaitu Maria yang akan melahirkan. Sehingga ini menjadi peristiwa satu-satunya dan satu kali sepanjang sejarah. Dan gak masuk akal tapi terjadi. Hebatnya, kalau saja semua orang mau belajar. Di konkordansi atau di kamus besar Islam, saya sangat senang bahwa Maria mengandung dalam keperawanannya, dijagai oleh malaikat Jibril sampai kemudian dia melahirkan. Hebat ya? Dilahirkan dalam keperawanan. Itu agama Islam, agama Kristen. Sama mengakui itu. Betapa mudahnya sebuah diskusi. Kalau engkau mengakui sebuah keajaiban, perempuan muda melahirkan, bukankah terlalu mudah untuk berbicara? Tapi sayang-sayang lagi orang Kristen, kurang mengerti bagaimana cara berdialog, tapi sangat bernafsu untuk berkelahi. Sehingga kita bukan berdiskusi, saling memaki dan mencaci. Bukan itu kekristenan. Tunjukkan elegansi kita, kualifikasi kita. Itulah kekristenan. Nah oleh karena itu semua orang harus belajar untuk mencintai. Jikalau agamamu betul, jikalau kekristenan betul, bagaimana aku bisa melihatnya? Jikalau aku lapar, kau hanya lewat saja. Dan kau sebut kau sedang ke gereja, bukankah engkau penjahat yang tulen? Jikalau aku kesulitan, tapi engkau tidak menolongku, di mana cinta kasihmu? Jikalau aku tidak bisa untuk melanjutkan hari-hari hidupku, dan engkau tidak peduli, di mana damai itu? Nah oleh karena itu saudara, perlu dipahami bagaimana PL menjadi satu simbol gambaran keterpurukan manusia berdosa. Sampai kemudian PB datang, anak darah harapan. PL, anak darah penghinaan, anak darah kesedihan. Tapi begitu muncul di PB, anak darah harapan, simbol itu mulai terlihat yang namanya Maria. Dia juga putri Yerusalem, dia juga putri Sion. Jadi bukan soal sebetulnya siapa Marianya, bukan soal siapa putri Salomnya, tapi soal surga, kenapa mau melamarnya. Tidak jadi penting secantik apa mempelai wanita itu, seunggul apa dia, tapi mengapa mempelai pria mau memperhitungkannya. Maka saya suka selalu, why you chosen me? Mengapa engkau memilih aku dari begitu banyak orang? Aku ini tidak layak. Saya hidup belajar setia melayani Tuhan. Tapi tiap kali saya duduk ada waktu merenung, saya jengkel dengan diri saya. Banyak hal yang saya tahu saya harus kerjakan, saya belum kerjakan. Banyak hal yang saya tahu saya tidak perlu pikirkan, tapi menjadi pikiran. Maka sadarlah aku, andai kata ia memperhitungkan semua hari-hariku, maka aku tidak akan layak di hadapannya. Dan bersyukurlah aku, ya Allahku, ajari aku hidup seperti yang kau mau. Maka belajar tidak menghitung diri. Melakukan apa yang Allah kehendaki jadi bagian penting. Karena itulah dalam perspektif itu semakin saya menyadari apa yang terjadi dalam diriku. Dan aku bersyukur kepada dia karena itu. Seperti Maria yang tidak berdaya. Seorang perempuan yang hina datang dari keluarga miskin biasa. Tetapi surga memakainya. Perawan sukacita itu menjadi kegembiraan. Sukacita bukan karena dia imam, sukacita bukan karena dia kaya. Dia orang biasa, orang miskin. Dia bukan imam, orang biasa. Surga tidak menyapa gereja. Surga menyapa Maria, bukan di gedung yang disebut mulia itu. Ingat, jangan sampai kita terjebak. Belajarlah memahami surga secara penuh dan utuh. Oleh karena itu saudara, Yesaya yang menubuatkan Matius yang menceritakan bagaimana keutuhan itu terjadi dan Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Siapa tamunya? Tidak mendatangkan sukacita karena tamunya hanya gembala yang dalam kelas strata sosial di kehidupan orang-orang Israel itu orang dosa, itu orang hina. Minggu lalu kita sudah dengarkan itu. Apanya yang sukacita? Karena perintah Herodes keluar untuk memburu anak 2 tahun ke bawah dan membasminya. Sehingga kemudian Yusuf dan Maria pergi ke Mesir. Apanya yang sukacita? Hanya satu kata, Tuhan memakainya. Apa sukacitaku melayani Tuhan? Kadang aku pun berpikir lalu mulai menikmati pergumulan Maria. Tahun 2000 saya lepas bisnis tahun 95, masuk sekolah teologi. Belum beres. Saya sudah kena klep. Terlambat lagi jantung saya sudah 2 kali lipat. Klepnya diganti. 2014 hantem lagi. Pasang lagi si CDRT atau kejut jantung. Antara 2014 dan 2000, tahun 2004 hernia saya sobek kiri. Lalu karena uang sudah kumpul mau operasi tapi ada butuh pelayanan Kalimantan, taruh di sana. Akhirnya terlambat setahun sobek kiri kanan. Dokter selalu kalau bilang sama saya sudah jadi terlalu biasa. Waduh gawat, you mestinya bisa mati nih begini. Tapi saya makin hari karena dokter ngomong, mula-mula dulu saya anggap abai saja. Tapi hari ini saya makin ngerti. Kalimat mereka pesan ke saya bahwa Tuhan menjagaku dan dia mau aku hidup. 2006, 8 hari atau 10 harian saya ada di rumah sakit Opnam. Jantung bengkak. 2008 hal yang sama terjadi. 2009 2 minggu saya berobat jalan di Singapura. 2014 saya pingsan. Masuk Desember dari sepanjang tahun bulan April saya mesti ablasi. Sesudah selesai ablasi pompa jantung saya memang melemah sehingga darah apa namanya cairan keluar itu lambatnya setengah mati numpuk sehingga kayak orang beri-beri begitu ya disedot habis. Saya drop 6 kilo. Di situ saya mati-matian bertahan supaya tidak naik. Puji Tuhan, dia buat aku sakit, diet yang efektif. Hari ini badan saya lebih stabil. Tuhan jahat? No. Ini mau Natal. Awal Desember saya pingsan sampai 6 kali. Jeder, diantam kejut jantung, pingsan lagi, jeder, masuk rumah sakit. Intermediate 5 hari. Dokter cek baru boleh pulang. Tapi sekarang saya sensitif, asam lambung saya mudah naik. Kalau naik dia menekan ke jantung. Nah di sini ini ada area yang bisa koslet. Teret kalau udah koslet repot. Di Singapura kemarin saya ablasi dokter bilang, saya cuma bisa tangani 80%. Karena jantungmu sudah terlalu besar, kita tidak berani untuk ablasi beberapa sudut. Saya cuma bisa cover 80%. Berhasil dengan tingkat 80%. Jadi saya di ablasi berhasil 80 dari 80. Bukan 80 dari 100. Ya. Jadi saya bisa kena serangan lagi? Bisa, kemarin sudah kejadian lagi. Mungkin saya diablasi lagi? Mungkin lagi. Tapi ini yang kuatakan kepadamu. Apakah Tuhan jahat padaku? No, Tuhan baik. Itu sebab saya habis sakit rasanya energinya luar biasa ya. Tulis ini, tulis itu dan seterusnya. Dan saya senang sekali. Dia memberikan saya hal banyak. Sehingga rasanya waktu menulis saya makin dicerahkan. Dan itu juga menjadi bahan yang indah untuk menyongsong Natal ini. Tahu artinya sukacita? Itu. Saat ini kita sedang bangun STT di Kalimantan. Lagi proses bangun, saya sakit. Ini semua bagaimana? Waktu Juli saya masuk rumah sakit, itu Juni baru selesai kita MMT. Apa dia tidak jaga saya? Bodoh sekali, dia bisa jaga aku. Lalu kenapa dia izinkan aku sakit? Emang kenapa? Maka aku akan berkata padamu, beruntunglah aku boleh menghadapi persoalan beruntun karena aku akan bicara kepadamu. Jangan cengeng jadi orang Kristen. Jangan hanya mau minta apa yang kau inginkan, tapi kau tidak mau apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidupmu. Nikmati. Ya. Tahun depan doaku, Tuhan tolong. Karena tahun depan MMT dari tahun-tahun lampau saya sudah ngomong. Kiranya satu waktu anak-anak saya semua bisa kita pergi dan ambil bagian pelayanan. Sekarang semua 3-3 sudah bisa untuk berangkat sama-sama. Satu main musik, satu dokter, satu di ini, urus semua sudah bisa. Tahun lalu cucu saya tahun ini ya, cucu saya sudah saya bawa, tahun depan ikut lagi dan mantu saya pergi. Saya mau anak mantu saya belajar artinya hidup itu apa dan melayani Tuhan. Kamu tahu itu sukacitaku. Bukan karena aku punya rumah atau mobil, maafkan aku. Hari ini aku bersukacita karena tadi waktu lihat-lihat, 3 dari 8 singer itu anak-anak saya yang dari Kalimantan. Berapa dari Paduan Suara anak-anak saya dari Kalimantan. Yang sekarang jadi stage manager anak saya dari Kalimantan. Yang syuting, yang sound system sudah mulai